Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan batas bawah tarif maskapai penerbangan di Indonesia. Dan dengan ketentuan ini, maskapai jadi sulit untuk menawarkan tarif-tarif promo guna menarik pelanggan. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah memberlakukan tarif batas bawah, melainkan hanya tarif batas atas saja. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda soal tarif batas bawah ini? Sebetulnya pemerintah tidak perlu campur tangan ke sana ya. Sebab kalau itu diatur, kenapa hanya penerbangan? Bagaimana dengan angkutan darat, angkutan laut, dan sebagainya? Sebetulnya pemerintah tidak perlu campur tangan sedemikian jauh. Bahkan itu bisa dipersepsikan sebagai langkah kartelisasi, menjadi kartel, mengatur tarif dan sebagainya. Kenapa hanya angkutan udara, bagaimana dengan angkutan darat, kereta api, angkutan laut dan sebagainya. Kenapa tidak diatur kalau begitu kan? Kalau tujuannya adalah mengatasi persaingan tidak sehat, ya gunakan saja undang-undang tentang persaingan usaha tidak sehat kan? Perlindungan konsumen itu ada di sana gitu. Apa yang pemerintah bisa lakukan sebetulnya adalah memberikan rujukan bahwa biaya operasional penerbangan ini komponennya ini untuk penerbangan misalnya sampai dengan 1 jam 30 menit sehingga 1 jam per kilometernya untuk jenis pesawat Boeing 737 Airbus 320 itu wajarnya per kilometer sekian. Biar masyarakat yang menilai sendiri yang wajar yang mana, yang tidak wajar yang mana gitu. Nah, fair gak sih Pak menurut Anda jika disebutkan aturan ini dibuat untuk memudahkan strategi pricing masing-masing maskapai? Gini, maskapai itu kondisinya sulit ya. Kalau sudah penerbangan berjadwal, itu pesawat mau kosong pun dia harus terbang kan. Nah pada saat seperti itu, maskapai itu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugiannya. Udah daripada kosong, mending saya jual rugi pun nggak masalah. Asal ada penumpangnya daripada kosong sama sekali kan. Ini kalau pemerintah sudah masuk sedemikian jauh, saya juga menilai terus ngapain. Batas atas diatur, batas bawah diatur. Ini justru membuka peluang untuk ini apa persekongkolan yang ujung-ujungnya nanti merugikan konsumen. Ya sekarang membuat aturan, sanksinya apa? Kalau aturan nggak ada sanksinya, percuma juga kan? Mekanisme pengawasannya bagaimana? Masing-masing maskapai ini kan punya strategi sendiri-sendiri. Tiket Air Asia itu kalau mereka menjual murah, itu justru yang saya tuntut adalah keterbukaan harga tiket. Karena sering yang diumumkan, diiklankan itu hanya harga tiketnya. Nanti biaya check-in bayar lagi, biaya apa bayar lagi, ujung-ujungnya nggak murah gitu. Kemudian juga strategi Air Asia itu kalau bookingnya, belinya tiket jauh-jauh hari itu lebih murah daripada kalau sudah dekat hari terbangnya. Sedangkan maskapai lain itu beda. Ada yang semakin dekat hari terbang semakin murah. Nah, ini kan strategi sendiri-sendiri. Jadi semakin banyak diatur pemerintah ini, saya nggak yakin akan menjadi semakin baik. Terakhir Pak Alvin, ada saran Pak terkait rencana aturan ini? Persaingan itu baik, persaingan itu baik. Persaingan itu menguntungkan konsumen. Kalau memang maskapai itu bisa memberikan layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, kenapa pemerintah harus menetapkan biaya yang lebih mahal? Fokus saja agar memastikan bahwa standar keselamatan penerbangan itu betul-betul dipatuhi oleh maskapai-maskapai. Itu yang paling penting. Kenapa ikut campur tangan soal penetapan harga dan sebagainya? Iya, itulah terlalu sibuk mengurus urusan orang lain, urusan dirinya sendiri dia lupakan itu. Demikian pengamat penerbangan Alvin Lee, saya Mandariska.